kejang no ati engat sorone engat omone anjare isong semangat uripe tapi saiki rikono ngendi isong nganten nganteni opo wese ono setetes welas riko kencang omongo kencang omongo. Kosong pengen diwelasi, make pengen disayangi. Koyo pengen waktu make sesandingan. Kuyon piareng ambiriko, mangan piareng ambiriko. Sekapie make janggut nong pikiran. Jaluk rikong bialek no ison son jaluk rikong bialek no ison. Son jaluk rikong bialek.